Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un kiram wal musyahidun ahibba, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah li ghayrin datiqina biha. Kita sudah sampai kepada at-tamrin ar-rabi raqam sittah. Malam ini insyaAllah kita lanjutkan raqam sab'ah. بعد ذلك نخط إلى التمرين الخامس ألا وهو التمرين الأخير من الدرس السادس بعد ذلك نترجم النص نص الحوار طيب itu insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu latihan yang keempat nomor terakhir yaitu nomor 7. InsyaAllah nanti lanjutkan latihan kelima. Setelah itu kita menterjemahkan nas. Taib, fadal ya akhil karim. Taib, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu sabi' An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man qama min majlisihi thumma raja'a ilahi fahuwa ahaqqu bih. Naam. Ruwahu Muslim. Jayid. Taib, mal al-matlub? Mal matlub? Apa ini minta? Majlisi. Lihat instruksi tamrin rabi. Ya. Apa instruksinya? Istakhrij mimma ya'ti. Naam, keluarkan zamani wal makani. Taib, minta dikeluarkan apa? Isim zaman dan isim makan. Berdasarkan timbangan yang sudah kita pelajari atau pola yang sudah kita pelajari dari fi'il thulathi mujarrad. Taib, wa nanzur hadzal hadis alladhi rawahu lima Muslim. Taib, aina? Majlis. Majlis. Taib, jayid. Min ay wazan? Maf'il. Maf'il. Ma fi'lu? Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Kenapa dia masuk timbangan maf'il? Fi'il sahih. Fi'il sahih? Cukup di situ? Apakah semua fi'il sahih masuk timbangan maf'il? Nasitahu? Masya Allah. Iya. Yeah. Fi'il sahih. نعم سن ماذا الصحيح الذي عين مضارعه قصرة نعم كسرة نعم jadi fi'il sahih yang mana ain fi'il mudari'nya berbaris kasrah jalasa yajlisu maka masuk timbangan maf'il. Kalau ain fi'ilnya fathah atau dhammah masuk timbangan maf'al. Baik, maf'al. Baik, majlis jayid. Hal fihi isim akhar? Ma fi ustaz. Taib, ma fi. La yujad. Naam. Taib, ma mana majlis? Tempat duduk. Tempat duduk. Terjem? Mungkin terjem hadis hadis? Naam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya kemudian dia kembali lagi ke tempat tersebut maka dia berhak atasnya. Atas fahuwa ahaq. Mana ahaqqu? Lebih berhak. Lebih berhak. Ada isim tafdil. Nah, kalau haqqun ahaqqu maka dia lebih berhak. Lebih berhak tempat duduk tersebut. Oleh itu kalau ada orang yang menduduki tempat orang tersebut maka orang yang menduduki itu dia harus mengasih tempat atau bangun dari tempat duduk itu karena dia tidak berhak. Kenapa? Yang berhak adalah orang yang lebih dulu duduk di tempat itu. Nah, kemudian dia bangun mungkin karena ada keperluan ke kamar mandi, kemudian kembali ke tempat itu, maka dia lebih berhak. Inilah adab etika. Tapi kita tidak membahas itu, tapi adalah bahas dari sisi apa? Grammar nahu, yaitu adalah satu cabang dari bagian grammar nahu adalah sharaf, ilmu sharfi, yaitu bahasan adalah isim zaman dan isim makan. Taib, di sini apa? Isim zaman atau isim makan majlis? Isim makan. Isim makan, iya. Jelas ada isim makan makna situ. Taib, ahsan, tafadhal Ustaz Ihsan. Lan tamrin khamis. Nanti fursal muslimin. Baik, kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa TV sebelum kami kembalikan ke rekan studio lagi. Jazakallahu khairan, Akhwat Karim. Baik, bagi para pendengar dan pemirsa di 0218236543. Ya, kami rawat kembali halaman 62 dan 63 ya di latihan yang ke-6. Silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa melihat di layar kaca. Dari tamrin yang ke-4 dilanjutkan, silakan. Halo. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan dengan siapa di mana? Dengan Bapak Saiful di Jambi. Bapak Saiful di Jambi, ahlan Pak Saiful. Ahlan. Silakan, Pak. Fadhal ya, Pak Saiful. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kaif haluka? Ana bi khairin. طيب تفضل معك الكتاب لا لا طيب تشاهد التلفاز الو استخرج ما في الدرس من اسماء الزمان والمكان rakam 6 kan? Afwan, ternyata Latin kita sampai kepada rakam 5 kemarin ya. Taib, itu coba latihan 6 nomor 6 ya, nomor 6 ya. Coba kembali ke nomor 6 latihan keempat biar semuanya kita selesaikan latihan ini. Waqala ma'alakum min malja'in yauma idzin. Ini waqala ay waqala Allah taala ya. Surat apa? Surat Asy-Syura. Asy-Syura. Naam. Al-ayah 47. Ayat ke-47. Iya. Iqra marra tsaniya, coba baca kembali. Ulang kembali bacaannya. Malakum min malja'i yauma idzin. Naam, malakum min malja'i yauma idzin. Taib. Di mana di situ isim zaman atau isim makan? Lafaz malja'in. Malja'in. Nah, masuk ketimbangan mana ini malja' ini? Maf'alin. Maf'al. Jayid. Kenapa dia masuk timbangan maf'al? Karena dia menunjukkan isim zaman. Tidak. Isim bukan hanya isim zaman, isim makan juga timbangan maf'al. Jadi yang pertanyaan adalah kenapa dia masuk timbangan maf'al, kenapa tidak masuk timbangan maf'il? Itu pertanyaannya. Masya Allah, waladuka ya buki? Ya. Tapi nah, kenapa malja'an ini masuk kepada timbangan maf'al? Kenapa enggak malji'in? Karena dia masuk kepada isim fi'il silasi mujarad. Bukan, ya. Timbangan maf'al maf'il itu semuanya ada silasi mujarad, iya. Jadi jawabannya ada tadi sudah dijelaskan bahwa kena ini berasal dari fi'il apa? Sahih. Ain fi'il mudhari'nya berbaris fathah. Laja'a yalja'u. Laja'a yalja'u. Laja'a ini al fi'il sahih. Fi'il sahih di mana ain fi'il mudhari'nya berbaris fathah. Fahimta? Paham? Nah, jadi yaf'alu ain fi'ilnya yal di mana ain fi'il di sini? Huruf apa ain fi'ilnya? Huruf jim. Jim, ahsanta. Jadi laja'a yalja'u Karena ain fi'il mudhari'nya berbaris fathah, maka masuk timbangan maf'al, maka malja. Baik. Bisa terjemahkan ayat ini? Adakah bagi kamu semua dari tempat mengungsi? Ma lakum, ma itu ma, ma itu bukan ma naf, ma istifham, tapi ma nafi. Ya. Ma lakum min malja'in yawma'in. Ada bagi kamu semua dari tempat mengungsi besok di hari kiamat. Nah, jadi tidak ada bagi kalian apa? Min malja'in, satu tempat berlindung pun. Ya. Jadi min itu adalah min zaidah. Min situ adalah min zaidah, fungsinya adalah untuk taqwiyatul kalam, menguatkan. Makanya terjemahan adalah tidak ada bagi kalian satu tempat berlindung pun yauma idzin, pada saat itu. Baik, ahsanta. Baik, bisa lanjutkan ke nomor 5? Ya. Nah, silakan. Tamrin khamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tamrin khamis. Tamrin khamis dari sab'ah itu sudah kita jawab oleh teman kita yang ada di sini, rekan kita di studio. Istakhrij. Naam, sahih. Min asma'iz zamani wal makani wadhkur wazna kulla wahidin. Wadhkur waz'id wadhkur wazna kulla wahidin. Kenapa kulla? Wazna kulli wahidin. Naam, kenapa kulli? Karena idhofah. Ya, mudhof ilaih ya. Iya. Jadi wazna kulli wahidin wal fi'li alladhi minha. Minha. Wazna kulli wahidin minha. Minha. Iya. Wal fi'li alladhi istaqqa minhu. Iya. Terjemahkan. Keluarkanlah lafaz-lafaz yang ada di dalam pelajaran yang kelima dari isim zaman dan isim makan. Jadi ma bisa diterjemahkan langsung karena ada min itu lil bayan. Jadi min itu adalah menjelaskan, menjelaskan makna ma. Jadi was istakhrij ma fid darsi, keluarkan ma sesuatu, kan gitu, sesuatu dari pelajaran. Apa sesuatu itu? Dijelaskan min asma'iz zaman wal makan. Nah, karena ada sudah penjelasannya, bisa kita terjemahkan langsung ma itu. Keluarkanlah isim-isim zaman dan isim-isim makan di pelajaran ini. Itu pelajaran ke bawah as-sadis, peringkat 6. Ya. Terus serta sebutkanlah wazannya setiap kalimat setiap salah satu dari isim zaman. Jadi masing-masing kan? Sebutkan masing-masing wazan ya. Masing wajah ya. Dari salah satu isim zaman atau isim makan serta fi'il yang mustaq dari dari isim zaman atau isim makan. Iya, wal fi'il ladzi istaqqa minhu. Jadi sebutkan fi'ilnya, fi'il yang di mana dibuat dari fi'il itu apa? Isim ya. Zaman dan isim makan. Baik, kita kembali na'ud ila nas. Coba kita kembali nas, kita buka safhah tasi'awath wal khamsin. Halaman 59 ad-dasus sadis. Baik, masyaallah terputus dan mungkin khair, jazakallah khair Bapak Saiful ya di Jambi, barakallahu fik, dan sudah beberapa jawabannya ya. Sudah menjawab pertanyaan yang nomor 4 tadi ya, barakallahu fik. Apa nomor 6 di latihan yang keempat. Baik, dan perintahnya sudah dibacakan. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja yang lain. Anda bisa menjawab latihan yang kelima di kesempatan malam ini. Silakan di 0218236543. Dan ini merupakan latihan terakhir di pelajaran ke-6. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan di latihan yang atau di pelajaran berikutnya, pelajaran ke-7. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ahsan. Baik, Ummu Ahsan. Jelaskan suaranya Ummu Ahsan. Baik, barakallahu fiik, silakan. Baik, iqra'i awalan thumma istakhriji. Ad-darsus-salis. Ba'da tahiyyati. A'antumul mustarikuna fi rihlati al-hajji? Na'am. Ya'udukum wa yunadihim. Tuma yaqul. Antumul anna samaniyata asyara. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Hamidun fil mat'am. Ama Abdul Hadi faqad zahaba ila al-masrif. Sayatiyani ba'da asri daqa'iqa insya'Allah. Amusta'iduna antum insya'Allah. Mata syafa'u insya'Allah. Bisa'ati salisati bi'iznillah. Taib, yakfi. Yakfi, yakfi awalan. Naam. Hal yujad fi mada? Fi ma qara'ti asma az-zaman aw isma az-zaman, ismu az-zaman wa ismu al-makan. Mat'am. Ala wa ha? Mat'am. Jayyid, mat'am. Tayyib, ma waznuhu? Maf'al. Maf'al. Kenapa dia masuk timbangan maf'al? Li'anahu ain fi'ilnya. Fathah, Ustaz. Ain fi'il mudhari'nya fathah, Ustaz. Ain fi'il mudhari'nya fathah. Taib. Apa fi'ilnya? Apa fi'ilnya? Fi'ilnya apa? Fi'il sahih. Ta'ama yat'amu. Ta'ima yat'amu. Naam. Ta'ima yat'amu. Jadi mat'am. Jadi ta'ima yat'amu mat'am. Ahsan. Taib. Yujad akhar. Taib. Hadha isim zaman atau isim makan hadha fil mat'ami? Isim makan. Isim makan. Kerana sudah masuk dalam kalimat. Sudah masuk dalam kalimat, maka bisa ditentukan bahwa itu isim zaman atau isim makan. Taib, ini isim makan. Taib. Yujad akhar. La ghair mawjud. Ha. Ha, muta'akkidah. Al anti ala al yaqin. Ha. Ala al yaqin. Yaqin, Ustaz. Yaqin. Tayyib. Ma ra'yukum ya akhul karim? Hal yujad ni fi hadha an-nas? Na'am, Ustaz. Mawjud? Mawjud. Tayyib. Unzur, unzuri. Qalu mawjud. Tayyib, ma huwa? Al masrif. Al-Masrif. Halo. Ya, Ustaz. Qalu al-Masrif. Oh, iya, betul. Jadi harus jeli melihat ya. Al-Masrif. Masrif itu bukannya bank, Ustaz? Iya, betul, bank atau money changer ya. Iya, tempat penukaran uang, money changer ya. Asal katanya, Ustaz? Iya. Apa asal itu yang ditanya itu? Kan ditanyakan, saya enggak nanya, tapi yang nanya ini adalah pengarang kitab. Oh, suruh keluarga. Maf'il ya, Ustaz. Hah? Wazannya maf'il gitu ya. Masrif itu kan sudah ada harakatnya kan? Nah, Ustaz. Iya, kalau gitu apa? Oh. Jadi wazan maf'il. Wazan maf'il. Kenapa dia masuk timbangan wazan maf'il? Kenapa dia masuk timbangan wazan maf'il? Li'anahu ma fi'il ya. Tapi ma fi'luh? Ha? Apa fi'ilnya? Sarafa yasrifu. Naam, sahih. Sarafa yasrifu. Oh. Naam, sarafa yasrifu. Arti, apa arti sarafa yasrifu? Menukar. Oh, iya. Makanya ilmu tasrif yang menukar satu kata bentuk kata lain atau memalingkan satu kata kepada kata lain, maka dikata ilmu tasrif. Iya. Jadi satu kata bertukar dalam bentuk lain. Jadi sarafa menjadi yasrifu, sarfan, sarifun, masrufun, isrif, la tasrif, masrifun, masrifun. Iya. Nisrafun. Ustaz. Ya, jadi karena dia fi'il fi'il sahih, jawabnya yang benar apa? Karena dia fi'il berasal daripada si'il sahih, sarafa yasrifu, sedangkan ain fi'il mudhari'nya berbaris kasrah. Ya, harus fi'il sahih ya, fi'il sahih. Nah, Ustaz. Baik. Okay. Terus? Ini soal kan zahaba ya tabu jadi mazhab ya Ustaz. Iya. Iya. Ini kalau mazhab itu kan berarti tempat keluarnya ya Ustaz. Tapi kalau kok mazhab misal mazhab Hambali macam ini kok kaidahnya berbeda Ustaz. Itu iya. Mohon penjelasan lebih Ustaz. Kemarin khair, Ustaz. Wah iya. Ikut enggak pelajaran sebelumnya tentang belajar tentang apa? Isim maf'ul? Enggak. Apa? Belum begitu itu. Belum. Ustaz. Dan juga tentang apa? Masdar mimi. Masdar mimi belum ya? Belum. Oh iya, betul. Itu masuk pada masdar mimi. Iya, qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan. Jadi masdar mimi. Jadi dhahaba yadhhabu dhahab wa madhhab. Iya. Iya, taib. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Afwan ya, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, memang masih banyak yang harus kita pelajari dan itu bertahap ya. Ya, terutama yang sudah kita pelajari harus dikuasai yaitu isim maf'ul kemarin, ya. Karena nanti ada kemiripan isim maf'ul dengan apa? Isim zaman isim akan. Contoh bata yabitu, isim maf'ulnya apa? Mabit ya. Asalnya apa? Mabiyut. Nah, mabit. Ini mabit juga apa? Isim zaman isim akan juga mabit. Nah, kenapa? Maksud timbang apa? Maf'il. Asalnya mabiyitun. Asalnya mabiyitun. Jadi mabit. Kenapa? Karena dia fi'il ain fi'il mudhari'nya baris kasrah. Karena dia fi'il ajwaf ya'i bata yabitu. Kalau ain fi'il mudhari'nya apa? Ini kan fi'il apa namanya? Akhil Karim. Fi'il ajwaf sah. Nah, kalau fi'il ajwaf, kalau huruf illatnya ini kan sudah jelaskan kemarin secara sekilas ya. Minggu kemarin usbul qa ism madhi. Kalau ajwaf ain fi'il mudhari'nya alif atau waw, khafa ya khaf, kemudian apa? Sama ya sum, apa lagi? Qala ya qul. Nah, itu masuk timbangan apa? Maf'al. Karena ain fi'il mudhari'nya dia baris fathah dan dhamma. Kalau waw berarti dhamma, kalau alif berarti fathah. Khafa ya khaf. Apa isim zaman isim makannya? Makhaf. Qala ya qul maqal. Ya. Jadi kalau bata yabit, itu ain fi'ilnya kasrah. Bata yabit ay bata yabyitu, itu asalnya. Bayata yabyitu. Bayata yabyitu. Jadi masuk pada timbangan yang pola yang kedua, maf'il. Makanya mabit. Sama persis bentuk apa isim maf, isim zaman, isim makan dan juga apa isim maf'ul. Nanti membedakan bagaimana? Membedakan adalah kalau sudah masuk dalam kalimat. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya dan demikian Muhsan, jazakallah khair atas pertanyaannya, wabarakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di latihan kelima, latihan terakhir di pelajaran keenam. Silakan Anda bisa mengeluarkan nas yang terdapat di hiwar terkait dengan isim zaman dan isim makan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naam. Nama Fatimah? Naam. Barakallahu fiik. Taib, wa iyyak. Tafaddali, iqra'i an-nas awalan. Aina naltaqi, sadia? Nah, lanjutkan. Iya, naam. Aina naltaqi? Naltaqi fi mawqifi sayyarati bil jami'ati. Yajibu an takunu hunaka qabla maw'idi safari bi nisfi sa'atin. Hatu haqaibakum wadauha fis sayyarati alwaqifati amama madkhalil mahja'i lamma yatizumala'una as-sakinuna fil mahja'i s-sani ulaika sayalhaquna bina inda mahafatil qitaril qadimi kam hum asyarah nahnu zahibuna fil yawmi s-sabi'i akhsha an yakuna zihamu syadidan fi fil matabi wal mas'a. La takhaf, Allahul muyassiru. Ana zahibun ila maktabi. La tansau anna mu'idana as-sa'atu as-saniyatu wan nisfu fi mawqif as-sayyarati insyaallah. Baik, nah. Baik, now ila safah tasya wal khamsin. Naam. Yujad isim zaman wal makan? Naam, Ustaz. Aina? Mawqif, Ustaz. Mawqif, ya, jayid. Masuk timbangan mana? Timbangan maf'ilin. Maf'il, ya, polanya maf'il. Kenapa masuk timbangan pola maf'il? Termasuk kepada fi'il misal yang fi'il misal, sahih. Kena dimasuk fi'il misal. Apa arti fi'il misal? Fi'il misal itu yakni fi'il yang aduh lupa lagi Ustaz. Fi'il yang lupa Ustaz. Masya Allah. Iya. Ya, mau begitu lah al-insan mahlul khata' wa nisyan. Fi'il yang menyerupai fi'il sohi Ustaz ya, yang terdapat apa hamzah Ustaz ya. Hamzah? Bukan. Fi'il misal itu adalah fi'il yang huruf illatnya terdapat pada fa'fi'il. Oh, nama. Fa'fi'il wa'ada. Wa'ada. Iya. Ya. Waqafa. Naam, Ustaz. Jadi katakan fi'il misal. Taib, jadi mauqif. Taib, ini isim zaman itu isim makan ini mauqif ini. Nah, takif di mauqifi isim makan Ustaz. Isim makan. Iya. Taib, apa artinya? Di tempat parkir. Iya, tempat parkir ya. Mauqifi sayyarat, di parkir mobil. Iya. Taib. Terus mau'id. Mau'id. Iya. Mau'id. Dengan maksud pola maf'il juga sama dengan yang di atas misal, tadi. Fi'il misal. Iya. Nah, ini isim zaman atau isim makan? Isim makan Ustaz. Isim makan. Coba artinya tadi kalau qabla mu'idin isim zaman Ustaz. Isim zaman. Dari mana tahu isim zaman? Ya dari maknanya Ustaz. Sebelum, dari maknanya? Sebelum maksudnya? Dari maknanya? Ya sebelum keberangkatan waktu. Nah. Ya, di situ ada keterangan tentang waktu. Nah, Ustaz. Iya. Binis besar. Nah, iya kan? Jadi nah, jelas mau'id ini adalah isim zaman bukan isim makan. Nah, iya. Jadi sebelum waktu keberangkatan berapa? Setengah jam sebelumnya. Sebelum waktu keberangkatan. Iya. Nah. Yujar akhir? Madkhal Ustaz. Madkhal mahja. Madkhal. Baik, madkhal. Nah. Baik, hadza wazan pola yang pertama maf'al. Kenapa dia masuk pola pertama? Dakhala. Isim maf'al ya. Karena dia itu dakhala dulu ain fi'ilnya dhamma Ustaz ya. Karena dia berasal dari fi'il sahih yang ain fi'il mudhari'nya berbaris. Ya Ustaz, maksudnya gitu. Bersama? Berbaris dhamma. Dhamma ya dakhala yadkhulu masuk yang wazan pertama jadi madkhal. Naam Ustaz. Taib, apakah madkhal ini isim zaman atau isim makan? Isim makan Ustaz. Isim makan. Dari mana atau isim makan? Dari keterangan itu apa? Dzaraf. Dzaraf amama ya, amama. Ya, tidak mungkin setelah apa? Di situ isim zaman ya, madkhal tidak mungkin. Ya. Naam Ustaz. Taib, madkhal. Apa arti madkhal? Madkhal itu di tempat masuk. Tempat masuk. Iya. Naam Ustaz. Yujad akhir? Mahja Ustaz. Al-mahja, iya. Madkhal mahja dan juga mahja yang di bawah juga fil mahja itsani. Mahjak juga. Baik. Ini dengan timbangan timbangan apa? Timbangan pola yang pertama kan? Dengan ya jelas pola yang pertama mahja. Kalau pola kedua mahji. Mahji. Iya kan? Ini kan pola pertama ini mahja. Nah, kenapa dia masuk pola pertama? Karena ya fi'il shahi yang berasal dari fi'il shahi yang ain fi'il mudhari'nya berbaris dhamma fathah. Fathah. Iya, kalau untuk mengetahui ini kita harus kembali ke mana? Ke kamus. Iya. Jadi haja ayah ja'u. Naam, haja ayah ja'u. Naam, Ustaz. Naam, haja ayah ja'u. Bima'na madha? Nama yanam. Iya. Baik, jadi mahja berasal dari fi'il shahi yang ain mudhari'nya berbaris fathah. Fathah, iya. Apa arti mahja di sini? Asrama, tempat tinggal, Ustaz, ya? Iya, tempat penginapan. Tempat penginapan. Termasuk juga asrama juga dengan mahja. Nah, penginapan. Iya, karena itu tempat tidur. Naam. Baik. Yujar akhar? Mahatatin tapi enggak yakin, Ustaz. Enggak yakin. Kenapa enggak yakin? Mahatatin enggak masuk, ya, Ustaz. Kenapa enggak masuk? Timbangannya apa, Ustaz? Bukan kemarin anak enggak nyimak jadi. Oh, enggak nyimak. Ini masuk ini, mahattah masuk. Mahattah masuk. Iya, mahattah masuk. Cuma terkadang ada beberapa kata dimasuki oleh ta marbutah. Ini semua sama'i ini. Iya, sama'i. Enggak bisa kita mengasih ta marbutah semuanya, enggak. Nah. Iya. Jadi bagaimana? Kalau sama'i ya harus kita ikutin. Iya. Nah, karena itu sudah ketentuan. Ya, ini masuk apa? Sama'i, mahattah. Iya, mahattah. Ini isim makan, masuk timbangan pada pertama, pola pertama, maf'al. Kenapa masuk pola pertama? Karena dia fi'il sahih. Ini hatta yahuttu, ain mudhari'nya baris dhamma, hatta yahuttu. Apa arti hatta yahuttu? Kemarin sudah dijelaskan. Di mana, Pak? Nazala yanzilu. Tempat turun. Turun, ya. Jadi mahatta tempat turun. Naam. Jadi terminal atau stasiun dikatakan mahatta. Kenapa? Karena. Nah, karena itu adalah tempat turun penumpang. Jadi mahattatul qitar. Cuma di sini apa? Pakai ta marbutah. Asal mahattun pakai masuk ta marbutah. Nah. Iya. Dan itu sama'i. Jadi mahattatul qitar. Ya. Jadi termasuk kepada isi ya. Makan, Ustaz, ya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Ustaz? Nah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di via telepon. Baik, waktu akhir. Enam, di 0218236543 di belakang Ummu Fatimah. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif dalam kajian dan pembelajaran bahasa Arab di kesempatan malam ini. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan, dengan siapa di mana? Al-Farijal dari Aceh. Baik, ahlan. Baik, ahlan, Syafrizal. Barakallahu. Baik, tafadhal ya, Syafrizal. Ma'aka al-kitab? لا لا لا تشاهد التلفاز ها خير طيب نعم اقرا ابراهيم كم هم بسم الله الرحمن الرحيم هم هم كم ليس كم يا كم هم ارفع الصوت قليلا كم هم هذا صوت ضعيف هذا dikeraskan suaranya ya. Iya, angkat suara sedikit. Kam hum. Iya, kam hum. Hum asharatun. Naam. Istamir. Nahnu zahabu fi yawmin. Nahnu bi'ain. Nahnu zahibuna. Nahnu zahibuna fi yawmin sabi'ain. Iya. Akhsha an yakuna az-zahamu shadidan. Akhsha an yakuna az-zahamu shadidan. أخشى أن يكون الزحام شديدا. أعد ولن قبلي. أخشى أن يكون الزحام شديدا. إيه. أخشى أن يكون الزحام شديدا. إيه. فيل. في المطاف والماء. والمسعى. المسعى. نعم. استمر. لا تخاف. يا. الله. الله ال. الله ال. ميسر. ميسر. يا. أنا ذاهب إلى مكة. نعم. أنا ذاهب إلى. إلى مكتبي. مكتبي. Yeah. لا. تستو أن موعد ناس ساعته. ساعته ثانية والنصف. والنصف. سيارتي. والنصف في موقف سيارتي. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب لا بأسني. نعم. Sudah lama ngikutin bahasa Arab ini atau masih baru? Masih baru. Oh masih baru. Iya. Iya. Mungkin nanti bisa ikutin di malam apa Ustaz? Malam Kamis, Jumat. Ya. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Iya. Ya. Pada Syafrizal di Aceh. Untuk tingkat pemula dan pembahasan masih di jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas. Yeah. Untuk memperlancar qiraah juga dan juga memperdalam kaidah-kaidah dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, halo. Ala kulli hal madza ala kulli hal jazakumullah khairan. Ya, bacaannya sudah mulai bagus ya. Perlu latihan saja. Ya. Nah, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Syafrizal di Aceh, barakallahu fik, dan kami ingatkan juga untuk jilid pertama bagi Anda yang mungkin baru memulai untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, diulang kembali di Radio Roja. Anda bisa menyimak di hari Rabu atau Selasa siang pukul 1 bersama Ustaz Hamzah Abbas hafizahullah taala. Baik. Kami akan kembali. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Ayo ahlan ya Ummu Abdillah di Solo. Fadhol. Baik, tafadhali. Kam hum. Hum as Umasaratun Nahnu zahibuna Ilyaumi sabir Asya Ayyakuna jihamu Shadidan Filmatofi Walmasa Latakof Allahum Yassir Ana zahibun ila maktabi Latansaw Kana ma'idana Satu taniyatu Wanisu fi mawqifi sayyarati insyaallah. Baik, ahsant. Baik, istakhriji isma zaman wal makan. Mataf. Al-mataf. Mataf. Mataf wa masa. Baik, mataf maksud timbangan mana itu? Maf'al. Maf'al. Kenapa dia masuk timbangan maf'al? Ain fil mudhari'nya fathah. Fathah. Coba fil madhinya apa? Tawfa yatufu. Yatufu. Ini fi'il apa? Yatufu. Fi'il mudhari'. Bukan, yatufu fi'il apa ini namanya? Masuk fi'il apa namanya? Tawfa ya ilatnya kalau di ain fi'ilnya huruf ilat. Fi'il am. Ain fi'ilnya huruf ilat huruf apa? Coba. Fil ajwaf. Taib ajwaf. Ajwaf apa? Alifi aw ya'i aw wawi. Alif. Ha? Alfa. Yatufu wawu. Wow. Lihat pada mudhari'nya. Dan juga masdar. Tafa yatufu tawaf. Iya. Jadi wow. Nah berarti apa? Ain fi'ilnya apa? Fathah atau dhammah? Dhammah. Dhammah. Bukan fathah ya. Nah. Tafa yatufu. Asalnya yatwufu. Itu asalnya yat. Ya tawufu jadi dhamma. Dhamma. Iya. Maka maksud timbangan maf'al. Maf'al. Baik, thumma sa yasa. Nah. Mas'a. Sa'a yas'a. Baik, mas'a. Mas'a. Mas'a. Iya, sa'a yas'a, mas'a. Kenapa dia masuk timbangan apa? Mas'a. Iya. Kenapa masuk timbangan pertama? Kemana, kenapa masuk tip pola yang pertama? Kenapa enggak mas'i? Fi'il naqis, Pak. Karena dia fi'il naqis. Itu ingat kaidahnya ya. Kalau dia fi'il naqis, apa maksud fi'il naqis? Fi'il yang diakhiri huruf illat. Maka dia masuk pada timbangan pertama, maf'al. Jadi maka sa'a mas'a, ra'a mar'a. Ya. Baik, apa arti mataf? Nah, ini saya tanya, isim zaman atau isim makan ini? Isim makan. Isim makan. Tempat tawaf. Nah, tempat tawaf dan tempat sa'i. Tempat sa'i. Ahsant. Hal yujad isim akhar? Masih ada lagi? Mau'idana. Oh, tadi sudah ya. Tadi sudah di awal tadi mau'idana. Ya, betul. Ini isim apa? Isim? Isim ilmisa. Iya. Wa'ada ya ya'idu. Ya'idu. Wa'ada ya'idu isim fi'il misal masuk isim ketimbangan misal, pola yang kedua maf'il. Maf'il. Iya, maf'il. Nah, mau'idana ini apa? Isim zaman atau isim makan? Isim zaman. Isim zaman. Dari mana tahu isim zaman? Ada as-sa'at waktu. Ada waktu as-sa'at as-saniyatu sahih. Ya, na'am. Yujar akhar? Atau habis? Mauqif. Mauqif. Iya, tadi juga sudah mas pada mau'idana. Mauqif. Iya, kena fi'il misal. Jayid. Nah, mauqif. Ya, khalas, ini enggak ada lagi? Sudah, selesai. Enggak ada lagi. Sahih akhir karim, hal jad akhir ya akhir karim. Maktabi. Maktabi. Iya, ana dhahibun ila maktabi. Jadi maktab itu adalah, nah ini isim zaman atau isim makan? Isim makan. Makan, dari mana tahu isim makan? Dhahibu. Ah, sahih, ada kata dhahibun ila kan? Kalau dhahibun ila jelas ke tempat. Iya. Ila maktabi. Iya. Apa arti maktabi di sini? Kantorku. Kantorku. Karena kantor itu tempat menuliskan gitu. Tempat iya. Menulis. Ya. Taib ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakal khair. Masyaallah, alhamdulillah intahaina minat tamarin min darsi ada sisa hadis. Ya, sebetulnya sudah kita terjemahkan ya. Nah, sudah kita terjemahkan, saya sering lupa ini. Iya, maklum makin tua. Baik, sudah kita terjemahkan pada minggu yang lalu ya. Iya, beberapa minggu lalu. Iya, sudah kita terjemahkan. Jadi enggak perlu terjemahkan lagi. Jadi kesimpulan ada pelajaran ini adalah yang terkait dengan pelajaran terakhir ini, kaidah apa? Isim zaman dan isim makan ya. Dari fi'il tsulatsi mujarrad, terdiri dari tiga huruf. Yaitu apa? Ada dua timbangan. Pertama timbangan maf'al, yang kedua timbangan maf'il, yaitu pola maf'al, pola maf'il. Apa saja yang masuk pada maf'al? Yang masuk pada maf'al adalah fi'il naqis. Fi'il naqis, fi'il yang di akhirnya huruf illat. Jara, majra. Iya. Masya, mamsya. Nah, ini fi'il naqis. Yang kedua adalah fi'il sahih akhir. Terutama fi'il sahih akhir. Huruf akhirnya huruf sahih. Nah, di mana ain fi'ilnya apa? Ain fi'ilnya huruf. Huruf apa? Ain fi'ilnya berharakat fathah dan dhammah. Berharakat fathah dan dhamma, termasuk fi'il ajwaf yang huruf akhirnya adalah huruf sahih. Nah, kalau huruf illatnya alif atau waw, berarti masuk timbangan pertama. Kalau alif berarti ain fi'ilnya fathah, kalau waw berarti ain fi'ilnya dhammah. Nah, selain itu adalah masuk pada timbangan yang kedua, maf'il, yaitu apa? Fi'il sahih akhir yang ain fi'il mudhari'nya baris kasrah. Ya, baris kasrah masuk timbangan maf'il. Kemudian apa lagi? Apa lagi masuk pada timbangan ini? Ya, fi'il misal sahih akhir. Fi'il misal ya huruf illatnya di huruf illat terdapat di awal, wada'a, waqafa dan seterusnya. Nah, itulah apa timbangan isim zaman dan isim makan. Nah, kemudian terkadang ada beberapa isim zaman isim makan dimasuki oleh ta'ut ta'nith atau ta' marbutah. Ini semua adalah sama'i. Sama'i. Jadi tidak bisa kita asal masukkan ta' marbutah, tidak. Ya. Jadi sama'i, madrasah, mahkamah, maktabah, manzilah. Nah, tadi ada tab ya? Satu tadi mahattah, iya. Nanti bisa di apa dilihat di dalam bahasa Arab, ya. Terkadang ada yang keluar dari timbangan. Ini minal mustatsnayat, pengkecualian, keluar dari kaidah. Lihat di footnote di bawah, baik itu lihat timbangan di bawah ataupun di bawah, apa katanya? Qad ja'a min yaf'ulu, ada fi'il mudhari'nya yaf'ulu ain dhammah madmumul ain, ainnya berdhammah, kalimatun tadulu ala maf'il bil kasri, yang seharusnya apa? Yang seharusnya timbangan mana? Karena ain fi'il mudhari'nya dhammah, timbangan maf'al. Tapi di sini apa? Dia masuk pada timbangan yang kedua, maf'il. Ini adalah minal mustathnayat, pengkecualian. Jadi syaraqa yashruku masyriq, yang seharusnya masyraq, tapi masyriq. Jadi gharaba yaghrubu maghrib, bukan maghrab. Nam sajada yasjudu masjid, bukan masjid. Kalau masjid lain lagi maknanya. Ada masjid. Ya, walaupun digolongkan apa, dia isim makan, tapi bukan tempat apa, sholat. Apa itu masjid? Nanti bisa lihat di kamus. Itu masjid adalah a'adha'u as-sujud, anggota sujud. Ya, anggota sujud dikatakan masjid. Apa itu anggota sujud? Jabha, kening, hidung, apalagi dua telapak tangan, lutut, kemudian dua kaki. Iya. Baik, itulah kesimpulan kita pelajaran yang lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji beberapa pertemuan insyaallah bisa dikuasai. Baik, kita masuk kepada ad-darsul jadid wa huwa ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya tidak akan membaca. Iya, karena ini sudah jilid 3 dan sudah jauh pelajarannya, jilid ke apa, pelajaran ketujuh. Ini antum yang harus lebih aktif untuk membaca, untuk melatih ya. Jadi saya berharap kepada peserta, baik al-mustami'un, para pendengar Radio Raja, maupun al-musyahidun, para pemirsa TV Raja, nah, untuk lebih aktif untuk bisa membaca nas ini. Jelas di sini nas ini sebagiannya ada yang tidak berharakat, ya, sengaja tidak kasih harakat, ini untuk melatih, ya, kecuali kalau terkait dengan kaidah yang akan dibahas, nah di situ biasanya dikasih harakat. Taib, fadhal ya akh, ana minta salah seorang antum, ya antum berdua lah ya. Pas ini berdua, Hisham dengan Ummu Ahmad. Iya, sementara salah satu menjadi Ummu Ahmad dulu. Iya. Jadi perempuan ya. Bukan perempuan sebenarnya. Baik. Hisham dan Ummu Ahmad. Fadhil ya. Sabah ad-darsus sabi. Naam. Aturidina syai'an minasuki ya Ummu Ahmad? Jayyid. Naam. Naam. uridu migrafatan wa miqlatan wa miqwatan wa miqassan. Nah, wa miqassan. Ma aksaru talabatiki ya talabat. Unzur jayidan, iqra mahalan mahalan, pelan, baca pelan-pelan, jangan tergesa-gesa atau cepat-cepat. Perhatikan, perhatikan iftaha iftaha a'yunakum atau a'yunakuma. Ma aksaru talabatiki naam ya Umma Ahmada. Alam ashtari laki hadhil asya'i fil amri madhi. Alam ashtari laki hadhil asya'i. Kenapa asya'i? Hadhil asya'a. Kenapa asya'a? Harakat apa yang antum baca, saya akan tanya antum. Tidak mungkin antum bisa lepas dari pertanyaan. Coba antum lihat di situ. Lihat mudaf perkata, mana mudafnya? Hadhi. Hadhi ma'rifah, ma'rifah tidak bisa jadi mudaf. Al asya. Iya. Baik. Jadi benarnya wa al asya'a. Adapun apa kedudukan, nanti kita akan tanya kepada para pendengar maupun para pemirsa TV Raja. Baik, wasil qira'ah, lanjutkan. Alam ashtari laki hadhil asya'a fil amil madi. Naam. Bala, walakinnaha minat tirazi al-qadimi. Minat tirazi al-qadimi. Minat tirazi al-qadimi. Waqad ja'at fis suqil an atrizatun hadithatun wahya tab'an ahsanu wajwad. Nasitu an adhkura at-rizatun an adhkura al-qamha wal-adas. Asmi' Asmi' inna. Kenapa? Apa arti asmi'? Ada hamzah di situ. Ini sami'a yasma'u. Ini fi'il apa ini? Sami'a. Ada hamzah wasal, berarti apa? Isma. Fi'il amar. Isma. Ya isma. Nah. Isma. Inna hadzal baqal, inna hadzal baqalu al-jadid. Inna hadzal baqala al-jadida mutaffifun fala tashtari minhu shay'an. Nah. Wailul lil mutaffifina. Walakin kaifa arafta dhalika? Ya, araf. Arafti dhalika. Arafti dhalika. Lihat ya, jangan lupa Ummu Muhammad. Innal jubna alladhi ishtaraytu minhu qabla ayami wazan qabla ayamin. Qabla ayamin wazan wazantuhu bi mizanina. Fawajadtuhu naqisan. Wa kadhalika kiltu al-burra. Fawajadtuhu aydan naqisan. Sa'ansahuhu u'atlu alaihi qawlahu ta'ala wala tankusul mikyala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankusul mikyala wal mizana. Hud sab arba'ah wa samanun. La'allahu yahdihi. Aturidi anti syai'an ya Ahmad. Aturidu syai'an anta ya Ahmadu ya Ahmad. Naam, uridu mistaratan wa mimhatan wa mimaratan. Hati miftah as-sayyarati min ghurfati. Ana ladai babil mis'ad. Lada. Ana lada babil mis'ad. Naam, ahsantuma. Barakallahu fikuma. Baik, selesan, fadal selesan. Nah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif. Dan kita masuk ke pelajaran ke-7 pada malam ini. Alhamdulillah, seperti biasa, terdapat nas dan hiwar pada setiap pembahasan. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca hiwar dan nas yang terdapat dalam pelajaran ke-8 ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. طيب أهلاً يا أمو تفضلي. الدرس السابع أتريدنا شيئا أتريدين شيئا من السوق يا أم أحمد؟ نعم أريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا. ما أقصر طلباتك يا أم أحمد؟ طلبة يا ما أقصر طلباتك يا أم أحمد؟ ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي؟ بلى ولكنها من الطراز ولكنها من الطراز القديم وقد جاءت في السوق الآن أطرزات حديثة وهي طبعا أحسن وأجود. نسيت أن أذكر القمح والعدس. اسمع إن هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتري منه شيئا. ويل للمطففين. ولكن كيف عرفت ذلك؟ إن الجبن الذي اشتريت منه قبل أيام وزنته بميزاننا فوجدته ناقصا، وكذلك كرت البر فوجدته أيضا ناقصا. سأنصحه lamnya fathah. Lam itu haknya baris fathah Ustaz. Nah, ini dia. Kalau kita mungkinkah qaulaha baris fathah situ? Tidak ada huruf H tulis begitu tambah fathah. Makanya yang kita jangan terima langsung apa ini. Tidak, terkadang ada kesalahan cetak. Nah, ya, ini jelas kesalahan cetak. Tidak mungkin H seperti itu dibaca fathah. Ya. Qaulahu ta'ala. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنقصوا المكيال والميزان. هود 84 ايه 84 ايه ايه نعم ايه 84 او الايه 84 لعل الله يهدي لعل الله يهديه أتريد انت شيئا يا أحمد؟ عام أريد مسطرة وممحاة ومبراة. هاتي مفتاح السيارة من غرفتي. أنا لدى باب المصر با؟ أنا لدى باب الأسادية. كنابا باب بابي أنا لدى باب المصعد. أجيب نعم. سبب أو نانتي يا. نعم. إن شاء الله ما شاء الله جد قراءتك يعني جيدة يعني ممتازة. نعم. إن شاء الله minggu depan kita akan apa keluarkan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari melalui latihan yang ada dalam nas ini. إن شاء الله. Iya. Waalaikumsalam. Ya, malam ini kita hanya baca nas. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan untuk membaca sekaligus kita akan keluarkan kaedah yang sudah kita pelajari. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan lanjutkan pelajaran ke-7 pada kesempatan pekan yang akan datang dan di penghujung acara seperti biasa akan kami angkat beberapa pertanyaan terkait dengan kaedah. Dari pendengar kita bertanya tentang makna maswas amal latihan nomor 5. Iya. Nomor 5 pada latihan keempat. Latihan keempat kemarin kan sudah jelas maswa adalah mustaqar ya. Mustaqar tempat menetap ya. Maswa. Jadi alaysa fi jahannam maswan lil kafirin? Bukankah atau tidakkah di jahannam itu ada tempat? Lil kafirin, bagi orang kafir. Jadi maswa bina mustaqar, tempat apa? Tempat menetap. Ya. Jadi orang kafir Allah akan masukkan ke dalam neraka jahannam. Di situlah tempat menetapnya bagi mereka. Ya. Selama-lamanya khalidina fiha. Ya. Baik, sedaza. Jadi adapun kedudukan maswa ini adalah isim laisa. Isim laisa muakhar. Ya, isim laisa. Baik, demikian nah. Pendengar yang bertanya, kita angkat kembali pertanyaan kedua. Diulang kembali terkait dengan kaidah sajadah yasjudu, Ustaz. Kenapa menjadi masjid? Oh iya. Itu saya kata-kata tadi apa? Keluar dari mustatsnayat, pengecualian. Jadi itu biasa di dalam kaidah-kaidah, dalam grammar, ya. Mungkin dalam bahasa kita juga ada, mungkin ada ya. Jadi walaupun sudah dirumuskan kaidah, ya tidak berarti semua itu masuk dalam kaidah. Terkadang ada yang keluar. Nah ini kata mustatsnayat, pengecualian. Nah, pengecualian ya sadaja yasjudu, ya, seharusnya masjid gitu. Justru apa? Ya, isim zamannya masjid. Walaupun ada masjid juga dipakai, masjid, tapi bukan masjid tempat sholat yang kita kenal dengan istilah masjid. Tapi masjid adalah sekatakan tadi apa? A'dha'us sujud, anggota sujud, ya. Itu katakan masjid. Nah, nanti bisa lihat di mu'jam, ya. Demikian juga timbangan ini, timbangan apa? Timbangan ain fi'ilnya dhammah, yaitu hanya mustatsnayat di pengecualian. Baik, jazakumullah khair wa naktafi bihadha al-qadar. Baik, jazakumullah khair al-jazaa' ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hadha ad-dars. Barakallahu fikum jami'an wa nakhtatim subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.